mitra bisnis, dalam berbisnis, dalam kepemimpinan, salah satu hal kunci adalah making decision atau membuat keputusan. Sering kita takut, paralyzed gitu ya, kita bingung karena terlalu banyak data, tidak berani mengambil keputusan, sehingga keputusan yang ada sangat mengambang. Ya bolehlah, tapi jangan begini, jangan tapi boleh gitu. Nah ini bingung orang, dan orang bawaan kita akan bimbang, berani melakukan atau tidak, go atau tidak, diizinkan atau tidak. Salah satu hal kunci dalam kehidupan kita adalah keberanian kita mengambil keputusan. Dan keputusan itu sebaiknya sangat berani, ya atau tidak, ya, either yes or no. Nah, salah satu hal yang mengganggu kita adalah ketika kita akan mengambil keputusan, jangan-jangan kita nanti menyalahi si A, jangan-jangan nanti membuat si B tidak nyaman, jangan-jangan nanti membuat ini tidak enak. Nah, hal ini mengganggu kita. Nah, salah satu cara mudah untuk berpikir adalah apa yang disebut dengan the principle of the best intention. Jadi the principle of the best intention mengatakan bahwa kalau kita punya intensi yang terbaik, atau dikatakan bahwa inilah teori tujuan mulia. Teori tujuan mulia. Ketika kita punya tujuan mulia, saya akan melakukan yang terbaik. Dan mungkin itu harus mengorbankan salah satu anak buah kita menjadi tidak nyaman, maka kita tetap harus mengambil langkah itu. Karena tujuan kita mulia, maksud kita baik, dan kita akan melakukan itu for the principle of the best intention. Maksud kita baik, kita akan melakukan, dan ini tidak melanggar moral value saya. Saya punya personal value adalah saya harus baik, saya harus fair, saya harus melakukan yang terbaik, dan semua itu sudah terpenuhi, maka kita putuskan saja, walaupun itu akan menimbulkan ketidaknyamanan pada orang-orang tertentu di dalam organisasi kita. Selama maksud kita baik, tujuan kita mulia, maka kita harus berani mengambil keputusan dan maju ke depan menuju sukses. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.